kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways bersama Ufa Dwiyanti. Tadi sebelum break kita sempat berbincang sedikit dan Ibu Artalita, selamat malam. Saya? Ibu, ya betul. Betul. Sudah ada di sini tiba-tiba ya? Iya, kebetulan saya juga ditemani oleh rekan saya juga. Oh, siapa itu, Bu? Bapak Anggodo. Bapak Anggodo? Ada di sebelah sini. Iya. Oh. Ya, kami berteman. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, iya. Jadi malam ini memang akan intens sepertinya buat Talita ya? Iya. Tadi di sebelum break, Mbak Ulfa bilang kalau ada sebuah dilema. Tadi diceritakan kita, boleh diulang tadi dilemanya apa, Bu? Ya itu, katanya wanita itu harus komit dengan dirinya, ya. Harus benar penampilan yang cantik, yang perfect. Tapi tetap, Pak, nggak ditengok-tengok, Pak. Ya, karena wanita banyak berhias, itu tidak sebetulnya untuk suaminya, loh. Loh, kan memang harus buat suami, Pak. Berapa banyak wanita yang betul-betul berhias untuk suaminya? Banyak kan wanita hanya berhias kalau mau kondangan. Berarti banyak wanita kalau berhias tidak untuk suaminya, untuk orang lain. Kalau untuk suaminya cukup daster yang batiknya sudah hilang, yang karetnya sudah mati itu, yang dilipet, dipenitin, begitu. Ya, copot ya. Lagi, copot lagi. Iya tuh. Berarti kalau mau diperhatikan, tunjukkan bahwa Anda memang berkualitas, pantas untuk diperhatikan dari awal. Jadi sahabat-sahabat Indonesia yang super yang baru mau menikah, pastikan Anda berhias sebelum suami pulang. Dan perhatian itu kan bukan hanya yang dipakai. Karena pria setelah beberapa saat, ketertarikan awalnya mungkin fisik, tapi setelah beberapa saat pria itu lebih intelektual. Dia ingin wanita yang bisa diajak bicara dengan cerdas. Karena suaminya sudah melanglang buana. Kembali berbicara ke istri yang nonton sinetronnya sama, bergaul dengan teman-teman yang sama, ngomelnya tentang hal yang sama. Iya, Pak. Jadi anjurannya wanita Indonesia yang super, mulai malam ini, kalau suami pulang Anda berhias, lalu duduklah miring begitu, lalu tanya, Papa, itu aliran dana Bank Century kemana ya? Begitu. Tinggi banget, Pak. Suami yang bilang, apa urusanmu gitu ya? Iya. Tetapi suami lebih tertarik ke wanita yang bisa up sama-sama dalam gelombang pikiran, dalam bidang yang dikhawatirkan. Sehingga suami merasa ada pendamping yang mengangkatnya. Karena banyak wanita menjadi beban. Kenapa? Kalau prasmanan makan banyak sekali. Iya dong? Iya, Pak. Ya. Meskipun ada suami yang baik, seperti kalau saya makan banyak, dimarahi Ibu Lina. Kamu jangan banyak-banyak ambil, nanti malu. Enggak, setiap ambil aku bilang untuk kamu. Ya. Nah. Okay. Oh, harus sama kan ya, Pak, ya, makannya berbarengnya. Tapi apa nggak ketinggian, Pak, bicaranya, Pak? Misalnya tidak. Ngomong Bang Century. Oh, jangan. Sementara... Jangan memang. Abis Anda kan sebut nama beliau tadi. Jadi gini, kalau tidak berbicara, ya. Wanita itu paling tidak bertanya mengenai impian-impian suaminya. Pertanyaan yang paling sulit dijawab oleh siapapun, setinggi apapun pangkatnya orang, adalah setelah ini apa? Kalau wanita tanya ke suaminya, Mas setelah ini apa? Itu suaminya akan terpacu untuk berpikir lebih baik, lebih kuat, lebih luas. Jadi jangan diingatkan tentang masa lalunya. Setiap kali suami punya rencana lalu bilang, ingat gak dulu? Lalu suaminya bilang, ya gak usah bicara tentang rencana kepada kamu. Nanti dia bicara ke wanita lain yang tertarik. Jadi misalnya nih Pak, suaminya pedagang kuliner, pengusaha kuliner. Ketika pulang, mungkin bisa bicara, Pak. Kapan buka yang berikutnya lagi? Betul sekali, kapan kita buka cabang, begitu. Bukan, Pak, kreditan besok nih, Pak. Ya. Drop langsung ya. Ya, saya khawatir kalau begitu dia bicara serius, pasti setelah itu ada yang lain. Saya juga ingin tanya lagi nih, Pak. Silakan. Ketika kita sudah setia, bersungguh-sungguh. Waduh, serius? Kan katanya memang kita harus setia untuk menjalankannya dan harus sungguh-sungguh, Pak. Iya. Tapi ketika dengan sungguh-sungguh, penampilan juga perfect, mulai dari mereknya juga. Suami pun juga sudah didandani dari merek-merek semua terkenal. Tetap juga, Pak, ngomongnya yang tidak bisa seimbang itu gimana, Pak? Ya, kita kembali ke dasar dulu. Banyak wanita salah mengerti mengenai apa yang disukai pria. Perhatikan ibu-ibu Dharma Wanita. Itu sanggulnya besar-besar. Karena mereka berpikir semakin tua, laki-laki semakin suka rambut. Kan iya, harus cantik, Pak. Iya, tapi kan itu kan berat, makanya ibu-ibu Dharma Wanita kalau mencium orang selalu meleset. Ya. Nyangkut, Pak. Nah, ya. Jadi perhatikan yang memang menarik perhatian pria, yaitu wanita yang matanya lebar saat melihat suaminya. Ah. Ya, lebar. Oh my God, ini pria, gitu kan? Aset nasional, gitu. Itu lebih menarik daripada kita memperhatikan harta. Harta itu setelah beberapa saat membiasa. Oke? Kemudian fisik wanita dicantikkan dari yang dipakai. Tidak. Karena Ibu Lina pernah ajarkan kepada beberapa rekan wanita, pakaianmu itu kalau cantik dan menarik suamimu itu hanya sebentar kamu pakai. Iya, besoknya lupa. Bukan besoknya, segera. Oh. Karena ini gak ngerti itu bagaimana itu. Cepet banget ya, Pak. Ya, jadi kalau begitu wanita itu harus menjadikan dirinya yang menarik, bukan yang dipakainya. Super sekali, Pak Mario. Baik, Pak Mario, Mbak Ulfa, kita berikan kesempatan kepada penanya dari floor dulu. Silakan kepada super audience untuk bertanya.